Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله سنواصل درسنا إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب الرسالة التبوكية أو مسمى أيضا زاد المهاجر إلى ربه للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وآخر درسنا في بيان تفسير آية الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء الآية الخامسة wasittun. Wa qad bayyana al-Imam Nuqayyim rahimahullahu taala auja ta'kid sisi-sisi penguat. Al-Imam Nuqayyim menjelaskan sisi-sisi penguat di dalam ayat ini menunjukkan kandungan ayat ini adalah perkara yang besar. Amrun adim. Di mana terkait dengan wujudul iman wa nafyuhu. Adanya keimanan dan tidak adanya keimanan. Bukankah ini perkara yang besar yang tentunya kita memiliki perhatian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini fala wa rabbika la yu'minun, maka tidak, demi Rabbmu tidaklah mereka beriman. Fangduru wa ta'amalu, perhatikan ayat ini ditiadakan padanya la yu'minun, tidaklah mereka beriman. Hatta yuhakkimu ka fi ma syajara bainahum, hingga mereka mau berhukum, bertahkim kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma syajara bainahum, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kembali kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ketika beliau masih hidup langsung. Dan sepeninggal beliau adalah kembali kepada sunnah. Bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam. Perhatikan. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Mencari penyelesaian dari perkara yang diperselisihkan tidak lain adalah kepada tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau tidak mencarinya kepada yang lain, maka terkena ancaman dalam ayat ini la yu'minun, mereka tidaklah beriman. Perkara yang besar ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan perkaranya Bentuk penguat dan pertegasan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini terangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama adalah tasdiruha bila nafiah. Didahului dengan adanya la nafiah sebelum qasam, sebelum bentuk sumpah. Sumpahnya adalah wa rabbika, demi Rabbmu. Sebelum ada kata demi Rabbmu, ada kata fala, maka tidak. La di sini adalah la nafiah, bukan la zaidah. Naam. Disebutkan sebelum qasam, di mana al-muqsam alaih, sementara perkara yang disumpahkan itu adalah perkara yang juga peniadaan. La yu'minun, tidaklah mereka beriman. Kok terulang kata tidaknya? Fala, maka tidak, demi Rabbmu. La, tidak. Yu'minun, mereka beriman. La di awal itu adalah la nafiyah litakid, untuk penguat. Bukan lam zaidah. Bukan la zaidah. Naam. Kalau la zaidah, misalnya la uksimu biyaumil qiyamah wa la uksimu binafsil lawamah, la juga di situ. La uksimu, sumpah juga, uksimu, saya bersumpah. Tapi setelahnya bukan nafiah. La uksimu biyaumil qiyamah. La-nya la zaidah di situ. 6. Sehingga tidak perlu diartikan karena tambahan. La uksimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah dengan hari kiamat. Allah Ta'ala bersumpah dengan kejadian hari kiamat. La-nya di i'rab sebagai la zaidah. Beda dengan seperti ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minun. La-nya tidak. Sehingga kalau diterjemahkan sebagai penguat, tidak betul-betul, sama sekali tidak, demi Rabbmu. Mereka tidaklah beriman. Kuat sehingga. Maknanya itu kuat. Ini yang pertama. Dan semisal ini merupakan uslub lughatil arabiyah, metode-metode dari bahasa Arab, di mana orang Arab kalau menyebutkan penafian didahului sumpah, diperkuat dengan adanya la nafiah di awal. Tasdir bila nafiah. Nah, didahulukannya ada penyebutan la nafiah. Taib. Sehingga kata beliau selanjutnya kita baca di halaman 18. Qala rahimahullah wa ta'ammal jumalal qasam allati fil Qur'an al-musaddarah bi harfin nafi kaifa tajidul muqsam 'alaih manfiyan wa mutadamminan li nafyi. Perhatikanlah kalimat-kalimat yang konteksnya sumpah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang didahului di awal berupa adanya huruf nafi. Nah, huruf nafi, huruf yang meniadakan seperti la di situ. Kaifa tajidul muqsam 'alaihi manfiyan? Bagaimana engkau dapati perkara yang disumpahkan itu manfi, ditiadakan. Fala wa rabbika la yu'minun. Ditiadakan di sini iman, la yu'minun. Naam. diadakan, wa mutadamminan linafyi, dan padanya mengandung penafian, peniadaan. Kalau dalam ayat ini peniadaan iman. Wala yahrumu hadza qauluhu fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun lau ta'lamuna 'adzim innahu laqur'anun karim. Dan yang semisal ini tidaklah berlawanan, tidaklah bertentangan. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul lau ta'lamuna 'adzim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, saya bersumpah, maka saya bersumpah, bimawaqi'in nujum, dengan tempat-tempat peredarannya bintang. Dalam kitab akidah sudah dibahas, Allah Subhanahu wa taala aqsama bima syaa'a min makhluqatihi. Allah taala bersumpah dengan apa saja yang Allah taala kehendaki dari kalangan makhluknya. Adapun kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. 6. Man halafa bighairillah faqad asyrak au faqad kafar. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan atau melakukan kekufuran. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang Allah taala kehendaki, di situ ada pembelajaran. 6. Ada hikmah. Di antaranya semisal ayat ini, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka saya bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang. Makanya la di sini zaidah. Tidak bertentangan dengan surah An-Nisa yang kita baca tadi. Fala wa rabbik la yu'minun. Ini beda konteksnya. Wa innahu laqasamul lau ta'lamun 'adzim, dan sesungguhnya Al-Qur'an, dan sesungguhnya laqasamul lau ta'lamun 'adzim, yang demikian adalah sumpah yang besar sekiranya engkau tahu. Innahu laqur'an karim, sesungguhnya ia adalah Al-Qur'an yang mulia. Dalam ayat ini tidak bertentangan dengan ayat fala wa rabbika la yu'minun. Kenapa? Kalau ayat tadi surah An-Nisa fala wa rabbika la yu'minun, di situ terkandung an-nafyu, peniadaan. La-nya la nafi, litaukid, untuk menegaskan. Adapun di sini adalah la zaidah dan tidak mengandung peniadaan. Justru yang ada di sini isbat, penetapan, menetapkan bahwasanya Al-Qur'an, apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah Qur'anun Azim, adalah Al-Qur'an yang agung, Qur'an Karim, Al-Qur'an yang mulia. Sehingga kata beliau, fa innahu lamma kana al-maqsuru bihadzal qasami nafyu ma qalahul kufar fil Qur'an min annahu si'run au kahana au asatirul awwalin kaifa saddaral qasam bi adatin nafyi summa asbatalahu khilafa ma qalu fatadammanatil ayatu makna laisal amr kama yaz'umun walakinnahu Qur'anun Karim. Karena ketika maksud tujuan ayat ini dengan qasam adalah meniadakan dan menolak ucapan orang-orang kafir tentang Al-Qur'an, di mana orang-orang kafir menyatakan Al-Qur'an itu adalah syair Al-Quran adalah ucapan dukun. Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Maka hal ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah taala memulai dengan sumpah dengan adat nafi. La uksimu. Naam. La di situ adalah meniadakan yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini apa yang sebelumnya? Di mana orang kafir menyatakan Al-Qur'an itu adalah siir. Al-Qur'an itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Al-Qur'an adalah ucapan yakni dukun. Maka ditiadakan. La, tidak. Uksimu bimawaki'in nujum. Summa asbatalau khilafa maqalu. Kemudian Allah Ta'ala setelah itu menetapkan perkara yang menyelisihi ucapan orang-orang kafir. Nah, beda dengan tadi. Fala warabbika la yu'minun. Setelahnya itu, setelah qasam peniadaan. Kalau di sini setelah qasam menetapkan. Setelah membantah orang kafir, kemudian menetapkan lawan dari ucapan orang kafir. Apa penetapannya? Fatadammanatil ayatu makna laisal amru kama yaz'umun walakinnahu Qur'anun Karim. Maka ayat ini mengandung makna bahwasanya perkaranya tidaklah seperti yang mereka sangka, tidaklah yang seperti orang-orang kafir tetapkan. Namun Al-Qur'an itu adalah Qur'anun Karim, Qur'an yang mulia. Bukan ucapan dukun, bukan cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu, bukan pula syair. Walihada sarraha bil amrain annafya wal isbata fi misli qawlihi fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idha as'as wasubahi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Untuk inilah Allah Ta'ala tegas menetapkan dua perkara tersebut sekaligus, yakni adanya an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan, meniadakan persangkaan orang-orang kafir, meniadakan klaim-klaimnya orang kafir yang menyatakan Al-Quran itu adalah sebatas dongeng hikayat. Al-Quran itu fiksi. Nah, Al-Quran itu adalah tidak lain ucapan dukun. Al-Quran itu adalah seperti syair saja. Ini ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditetapkan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, "Fala uqsimu bil khunnas." Maka saya bersumpah bil khunnas, al khunnas an nujum. Nah, seperti ini kita mesti melihat dalam tafsir. Nah, apa yang dimaksudkan khunnas di sini? Dari kata khunasa itu tenggelam atau sembunyi. Nah, seperti dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-khannas. Kalau di situ syaitan. Nah, kenapa? Nah, syaitan itu dia memasang yakni belalainya ke dadanya manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Namun ketika hatinya manusia itu zikrullah, ingat kepada Allah, dia tarik belalainya, dia sembunyikan belalainya. Nah, bagian tafsir demikian. Tafsir yang lain, sorry, menyatakan dia sembunyi syaitan itu. Gak berani mendekat, yakni hati-hati yang sedang zikir kepada Allah. Nah, ketika hati lalai, kembali lagi dia. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan ke dadanya manusia. Itu syaitan dibilang khannas. Nah, sedangkan di sini Hunas di sini juga artinya tenggelam atau sembunyi, enggak nampak. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah an-nujum. Kenapa? Ya ini an-nujum itu adalah yahnusu. Dia sembunyi atau tidak nampak fin nahar wa yadhhar fil lail. Karena bintang-bintang itu kalau siang enggak nampak, nah, sementara dia akan kelihatan dan nampak di malam hari. Ini seperti yang disebutkan tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-jawaril kunnas. Naam. Al-jawari, yang bintang-bintang itu beredar. Berjalan. Al-kunnas, yang terkadang dia terbenam. Naam. Hilang, tidak nampak. Ini Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar, yang kadang nampak, kadang bersembunyi. Ini diantaranya tujuan sumpahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hikmahnya Allah Ta'ala tidak menunjukkan kepada kita bagaimana kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana pengaturan Allah terhadap alam semesta ini. Nah, dalam keadaan itu subhanallah. Ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Nah, satu yang luar biasa. Manusia cuman pengin menghidupkan listrik aja, listrik ini itu harus menimbulkan suara, bergerak dan sebagainya, harus ceklek-ceklek. Nah, belum nanti kalau dia padam. Sementara Allah Ta'ala tidak melihat, menampakkan bintang-bintang kita ini, enggak terasa itu tiba-tiba ada terlihat dalam sekian banyaknya jumlahnya. Tidak ada menimbulkan suara-suara yang menakutkan. Kalau setiap kali muncul bintang misalnya suaranya ya bersuara kayak apa itu, ramainya, betapa kagetnya kita. Tapi demikian ikhwan wa izzani Allah wa iyyakum, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum yang lebih besar daripada itu. Bulan, matahari, pergantian silih, berganti silihnya malam dan siang, begitu tidak terasa kita ini. Tidak ada gangguan bagi kita ini. Nah, tidak, bukan langsung kaget kita ini. Kita kan beda kalau ruangan gelap kemudian mau terang bikin cret, langsung kaget kita. Terang berang. Indah. Siang malam begitu lembut, enggak terasa. Pelan-pelan enggak terasa. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat banyak. Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam banyak ayat tentang siang, pergantian siang dan pergantian malam. Memang kita untuk bertadabbur. Nah, mengambil pelajaran, memperhatikan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Al-Qur'an banyak disebutkan tentang waktu subuh dan waktu yakni sore hari. Dan dua waktu itulah banyak mengandung keutamaan, saatnya manusia untuk banyak berzikir kepada Allah. Naam, sehingga ada adkarus sabah, ada adkarul masa. Dikir-dikir di waktu pagi, dikir-dikir di waktu sore hari. Naam. Ini termasuk di antara kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya bintang-bintang yang ada di langit. Naam, sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Begitu juga setelahnya walaili idza as'as. Dan Allah Ta'ala juga bersumpah demi waktu malam apabila telah larut. Naam. Ini ada kajiannya sendiri. Malam ini kenapa disebutkan? Subhanallah. Wasubahi idza tanaffas, waktu subuh sekarang. Demi waktu subuh manakala sudah mulai terbit. Naam. Mulai menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah qaul. Al-Quran itu adalah qaul, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh rasulin karim. Rasulnya Allah yang mulia, yakni Jibril alaihissalam. Dalam tafsir, di sini rasulin karim, yakni Jibril alaihissalam, diperkuat dengan ayat-ayat setelahnya. Yang merupakan sifat-sifat Jibril alaihissalam. Ini contoh. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitu juga seperti firman Allah ta'ala dalam surah Al-Qiyamah. La uksimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah dengan hari kiamat. Nah, perkara yang besar. Allah ta'ala bersumpah dengan makhluknya karena di situ ada pelajaran-pelajaran penting, ada perkara-perkara besar yang sudah semestinya untuk kita mengambil pelajaran. Fala uksimu bin nafsil lawamah. Dan saya bersumpah dengan jiwa yang suka mencela dirinya. Yang suka menyesali dirinya. Nafsul lawamah. Ini salah satu bentuk nafsu. Disebutkan ada 3 bentuk nafsu. Naam, diulas diantaranya oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ighasatul Lahfan. Ighasatul Lahfan. Naam. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul amaratum bisu. Nah, lawamah itu pengertiannya adalah yang suka menyesali diri, mencaci dirinya. Kenapa? Ya ini ketika dia sudah berbuat dosa, dia sadar, dia nyesali dirinya. Oh, kamu itu gimana? Oh, kamu itu dosa. Kamu gak takut apa terhadap nerakanya Allah, siksanya Allah. Dia nyesal. Setelah nyesal, dia tobat. Ikhwan minal zani Allah ayyakum. Gak lama, dosa lagi. Amaratum bisuknya muncul. Mengajak kepada kejelekan. Nah, habis itu sadar, lawamah. Nyesal lagi. Itulah. Nah. Kalau muncul baiknya, itu berarti nafsul mutmainnah. Itu ya. Nah, dari 3 ini mana yang mendominasi? Itulah nilainya kita. Kalau yang mendominasi adalah mutmainnah, terus baik. Ini luar biasa. Nah, ini yang nomor satunya. Yang pertengahan lawamah. Ntar dosa, nyesel, ntar dosa, nyesel, ntar dosa, nyesel. Gitu. Yang ketiga, yang paling jeleknya, yakni amaratum bisu. Yang jelek terus mendominasi. Nah, perhatikan mana kita posisinya. Karena ini perkara yang penting. Allah Ta'ala sebutkan juga. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah. La uqsimu bin nafsil lawamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, dan saya bersumpah dengan jiwa yang suka menyesali dirinya. Ayah sabul insanu alla najma'a idhamah, apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya dia? Selesai mati tulang belulangnya berserakan dibiarkan begitu saja? Enggak. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Tidak, bahkan kami mampu untuk menyusun yakni jari jemarinya dia. Nah, tulang yang kecilnya Allah Ta'ala susun. Termasuk jari jemarinya. Dibangkitkan lagi di yaumul kiamah. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dimintai pertanggungjawaban terhadap semua amal perbuatannya. Kamu hari ini berbuat apa? Nah, ini ketika dosa nyesel, tapi kalau nyeselnya nanti di akhirat sudah tidak ada gunanya. Nah, makanya kita masih diberi umur, diberi kesempatan. Ada dua kesempatan baik kita. Satu, menambah amal soleh, menambah amal ibadah. Yang kedua, beristighfar terhadap salah, dosa, kurangnya kita. Karena kita tidak sempurna, pasti ada saja salah, ada dosa, ada maksiat, istighfar. Enam, perbanyak amal soleh, kesempatan kita terhadap dosa, kita beristighfar. Kata beliau selanjutnya, wal maksudu ana iftitaha hadzal qasam bi adatin nafyi yaqtadi taqwiyatal muqsam alaihi wa ta'kidahu wa siddata intifaihi. Tujuannya, sekarang kesimpulan, perhatikan ini penting, faedah dari sisi bahasa sangat terkait kedalaman dalam memahami makna Al-Qur'anul Karim, ayat dalam Al-Qur'anul Karim penting. 6. Disitulah makanya ikhwan wirizakumullah kita belajar bahasa Arab Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada kaedah-kaedah. 6. Ada ketentuan-ketentuan, ada rahasia-rahasia bahasanya sangat mendalam. Nanti antaranya ini. Jadi penyebutan fala wa rabbika la yu'minun itu ternyata ada makna yang mendalam di situ dari sisi uslub kalamil arabiyah, metode bahasa Arab itu ada makna yang dalam. Apa itu? Kata beliau kesimpulannya bahwasanya dimulainya sumpah dengan adatin nafi, huruf yang di situ bermakna peniadaan, yak tadi takwiyatal muksam alaih, maka itu berkonsekuensi kandungan penguat, adanya penguat terhadap perkara yang disumpahkan. Apa perkara yang disumpahkan? La yu'minun, mereka tidak beriman. Ini itu dikuatkan dengan adanya la di awal sebelum kosam. Fala wa rabbika la yu'minun. Dikuatkan itu. Ini perkaranya besar, perkaranya penting. Makanya dikuatkan. Nah, sehingga kalau kita ngerti begitu lewat ayat ini, kita pun lebih dalam memahaminya. Tidak sekedar lewat begitu saja. Ini perkara besar ini, perkara penting ini. Urgent ini. La yu'minun, tidaklah beriman mereka. Nah, hatta yuhakkimu ka fi ma syajara bainahum. Dan seterusnya. Wa taqidahu dan mengandung penguatannya. Wa siddatal intifaihi dan sangat adanya keharusan mengambil manfaat terhadap ayat tersebut. Nah, ini harus adanya penguatan, kesungguhan untuk mengambil makna yang dikandungi dalam ayat ini. Itu fungsinya, kegunaannya. Ya, kita diberi faedah yang luar biasa oleh Al-Imam Nukoyim rahimahullah. Beliau Syekhul Islam diantaranya jago dalam masalah bahasa Arab. Makanya membahas ayat detail beliau, kandungannya. Itulah makanya para ulama menasihatkan para thalabul ilm banyak-banyak baca kitab dua Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Nah, satu kitab itu menjamak banyak faedah. Faedah fikih, faedah akidah, faedah sirah, faedah lughah dan sebagainya. Usul sebagainya. Itu keumuman yaitu kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Naam. Ini kalian belajar qatar pun enggak ada lewat faedah ini. sepertinya. Nah, masya Allah, masya Allah. Kata beliau selanjutnya, selesai yang pertama, penguat yang terhadap kandungan ayat ini berupa perkara yang disumpahkan, yaitu peniadaan iman, nafyul iman, nafyul iman pada ayat ini dikuatkan dengan tasdir la nafiyah di awal sebelum kosam. Yang kedua, penguatnya wasaniha ta'kiduhu binafsil kosam. Nah, penguatnya dengan nafsil kosam, sumpah yang sumpah itu sendiri, yakni wa rabbik, demi Rabbmu. Perhatikan ini. Ya. Demi Rabbmu adalah zat yang paling agung. Naam, yang perkara sumpah yang paling agung, yang digunakan sumpah yang paling agung, yakni Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kuat. Sesuatu yang disumpah dengan sumpah Allah itu adalah perkara yang kuat. Demi Allah, wa rabbik, demi Rabbmu. Berarti perkara yang penting, perkara yang besar. Wa salisuha, yang ketiga, penguat yang ketiga, ta'kidu bil muksambihi, penguatannya dengan muksambihi, yang di perkara yang disumpahi. Wa huwa iksamu binafsihi la bisyai'in min makhlukatihi, yaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya, la bisyai'in, bukan dengan sesuatu dari kalangan makhluknya. Wa huwa subhanahu yuksimu binafsihi tarotan wa bimakhlukatihi tarotan. Dan Allah Ta'ala terkadang bersumpah dengan dirinya sendiri, terhadap diri sendiri, demi Rabbmu, demi Allah. Naam. Dan juga terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Naam. Warabi'uha, dan yang keempat, penguat yang keempat, ta'kiduhu bintifa'il haraj wa wujudi taslim, penguatannya berupa ditiadakannya rasa berat dan harus adanya sikap berserah diri, tunduk sepenuhnya. Perhatikan, la yu'minun, tidaklah mereka beriman sampai mereka berhukum kepada engkau wahai Nabi dalam perkara yang mereka perselisihkan, dikuatkan lagi, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat, dikuatkan lagi, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh penerimaan. Nah, ini ikhwan fillah jazani Allah ya. Bentuk-bentuk penguatan dalam ayat ini. Wa khamisuha, penguat yang kelima, ta'kidul fi'il bil masdar, penguat fi'il dengan disebutkan masdar setelahnya. Naam. Maf'ul mutlak. Yang kemarin ini ya. Wa yusallimu taslima. Taslima di situ pengulangan dari fi'il wa yusallimu. Wa yusallimu taslima. Naam. Betul-betul bermakna berarti betul-betul tunduk berserah diri sepenuhnya. Sehingga tidak ada menyisakan sedikit pun dalam hatinya rasa berat, rasa menolak, rasa menentang, rasa tidak suka. Itu ditiadakan semuanya. Itu keimanan. Ketika datang keputusan Rasul alaihi salatu wassalam, petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam, harus menerima tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa menentang, tanpa ada rasa dongkol, tanpa ada rasa membenci, apalagi memusuhi, nah, apalagi mengingkari. Wa ma hadza at-ta'kidu wal i'tina'u illa li siddatil haja ila hadzal amril azim. Kata beliau menegaskan, dan tidaklah penguatan yang semisal ini dan penekanan yang semisal ini kecuali karena sangat butuhnya terhadap perkara yang besar ini. Nah, butuhnya kita terhadap perkara yang besar ini. Wa annahu mimma yu'tana bihi, dan bahwasanya demikian termasuk perkara-perkara yang harus diperhatikan. Nah, harus diseriusi. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Berhukum kepada Rasulullah SAW, menerima bimbingan sunnah Rasul SAW. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap ringan, jangan diremehkan. Karena menyangkut, yaitu nafyul iman atau wujudul iman. Tidak adanya iman atau adanya iman masalahnya. Wa yukarraru fi nufusil ibad bima huwa min ablagi anwa'it takrir. Dan untuk menetapkan, mengokohkan pada jiwa-jiwanya manusia dari perkara-perkara yang harus kuat, kokoh. Menetap, menghujam dalam kalbunya. Demikian. Ikhwani fiddin azani Allahu ayyakum. Pendalaman yang beliau sampaikan kepada kita, faedah yang sangat besar tentang ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Selesai pembahasannya. Alhamdulillah, sanwasil insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi bi hadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhukumullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaam, hayya 'alal falaah. Allahu akbar, Allahu akbar.